bagaimana, Mak? Waduh, tolong, Mak. Kepalaku pusing. Nyut, nyut, nyut, nyut, nyut, nyut, nyut, nyut. Karena bagaimana, Mak? Aduh, tolong, Mak. Kepalaku pusing. Nyut, nyut, nyut, nyut, nyut, nyut, nyut, nyut. Karena cinta. Bagaimana, Mak? Aduh, tolong, Mak. Kepalaku pusing. Karena cinta. Bagaimana?